Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfirah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِذَعَدٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Kita masih melanjutkan al-mas'alatu as-saminatu, permasalahan yang ke-8 dari perilaku orang-orang jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi perkara-perkara tersebut, yaitu al-istidlalu ala butlani syai' bi annahu lam yattabi'hu illa dhu'afa. Bahwa orang jahiliyah berdalil, beralasan tentang kesalahan sesuatu, batilnya sesuatu, itu ialah karena sebab pengikutnya, tidak lain karena sebab orang-orang yang lemah. Ya. Dan telah disebutkan sebagian dalil-dalil yang menunjukkan bahwa prinsip jahiliyah ini Allah Subhanahu wa taala telah menolaknya. Ya. Yaitu sebagiannya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 111. Ya. Maka kita melanjutkan dari pembahasan ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am ayat 53. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din li yaqulu aha ulai manallahu alaihim min bainina. Dalam surat Al-An'am 52 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Allah mengutus rasulnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada bangsa Quraisy, maka orang-orang Quraisy pun mempertanyakan kebenaran ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena semata-mata mereka melihat bahwasanya orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah orang-orang yang lemah. Ya, yaitu orang-orang yang lemah. Ya. Maka kita lanjutkan pada ayat berikutnya, surat Al-An'am 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui tentang orang-orang yang mereka bersyukur? Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui siapa orang-orang yang bersyukur? Ya. Di mana ayat ini menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang diberikan oleh Allah anugerah nikmat tauhid dari kalangan orang-orang yang lemah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang bersyukur, yaitu allazi yaqbalu hadya rabbih. Orang yang bersyukur maksudnya siapa yang mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mengetahui siapa yang yuwaffiquhu ilaih. Diberikan taufik menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah sudah ngerti bahwa dakwah ini siapa yang akan pantas mendapatkan hidayah, siapa yang pantas berjalan di atasnya, Allah sudah tahu. Ya. Sebagaimana pula ya'lamul kafiru al-mu'ridha. Allah taala mengetahui orang yang kafir yang berpaling dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah tahu siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas. Wa laisa lil quwwah wa la lil dha'fi i'tibaru. Bukan dilihat dari kuat dan lemahnya keadaan orang. Wa innamal i'tibaru biqabuli ma jaa'a min indillah. Tapi yang orang itu dianggap pantas bersyukur dan yang terbaik di sisi Allah ialah orang-orang yang menerima apa yang telah datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah sebagai bantahan bagi orang-orang yang menganggap kebenaran itu hanya dimiliki orang-orang yang besar. Banyak hartanya, bagus gedung pertemuannya, orang-orang yang bagus rumahnya dan perabotnya. Ya, maka dibantah oleh Allah Azza wa Jalla dengan kalimat yang pendek. Alaisallah bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah mengetahui orang-orang yang bersyukur? Bisa jadi orang yang lemah malah pandai bersyukur. Bisa jadi orang yang tidak terpandang di tengah masyarakat itu yang mampu bersyukur. Bisa jadi orang yang diberi kehebatan harta, kehebatan kedudukan di tengah masyarakat, justru dia yang paling keras menentang kebenaran ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat pula ayat yang sudah pernah kita baca dalam surat Maryam ayat 73. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang nyata, berkatalah orang-orang kafir, lilladziina aamanu, kepada orang-orang yang beriman, ayul fariqaini khairu maqama wa ahsanu nadhiya. Dua kelompok mana yang lebih bagus tempat tinggalnya, tempat pertemuannya, ya, tempat pertemuan dan tempat tinggalnya, dua kelompok mana yang lebih bagus? Surat Maryam 73 diterangkan oleh Ibnu Abbas, khairu maqama ay al-manazil, bagus rumahnya. Wa ahsanu nadiya an-nada ya'ni al-majalis, tempat pertemuannya. Coba bandingkan. Pengikut Nabi Muhammad SAW yang lebih bagus rumahnya, tempat pertemuannya, ataukah kami, orang-orang yang justru memiliki rumah yang bagus, tempat pertemuan yang bagus, coba bandingkan, mana lebih baik? Terkesan bahwa kebenaran itu hanya dilihat dari orang yang mengikuti kalau rumahnya bagus-bagus. Terkesan bahwa kebenaran itu kalau orang yang mengikuti itu tempat gedung pertemuannya itu bagus-bagus. Nah, adapun kalau orang yang mengikuti itu rumahnya sederhana RSS ya. Ya, rumahnya tidak layak huni misalnya. Atau tidak punya gedung pertemuan khusus begitu. Nah, itu pertanda bukan di atas kebenaran. Ya. Ini prinsip-prinsip orang jahiliyah dulu. Ya. Ayuhan nas. Jadi, mereka beranggapan orang-orang yang lemah, yang mereka tidak punya kedudukan, baik kedudukan sisi rumah yang bagus, kedudukan di tengah masyarakat, ini alamat tanda-tanda dakwah yang diserukan itu bukan di atas kebenaran. Baik. Ayat yang menunjukkan bahwa prinsip tersebut adalah prinsip yang bertentangan dengan apa yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang orang-orang jahiliyah dalam surat Saba ayat 35. Wa qalu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada nabinya dalam surat Saba ayat 35. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Ya, tidaklah kata Allah kami telah mengutus di sebuah kampung min nadhirin, dari seorang yang memberi peringatan, para nabi, para rasul, gitu. Illa qala mutrafuha, kecuali berkata para tokoh-tokohnya. Ya, orang-orang besar di negerinya. Apa kata mereka? Inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami dengan apa yang Allah telah mengutus dengannya itu kami mengingkari, tidak percaya ya. Kenapa demikian? Lihat alasannya, wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada. Sesungguhnya kami lebih banyak anak-anaknya, wa aulada lebih banyak harta-harta dan anak-anaknya. Wa manahnu bimu'adzabin, dan kami tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tafsir ayat ini. Di dalam tafsirnya yaqulu ta'ala, ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan musallian li nabiyhi. Ayat ini merupakan hiburan. Hiburan bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa amiran lahu bita'asi biman qablahu minar rusul. Dan sekaligus ayat ini sebagai perintah untuk mencontoh dengan para rasul-rasul sebelumnya. Ya. Dihibur sebagai hiburan bagi Nabi SAW. Bahwa yang menolak kebenaran itu adalah dari orang yang paling banyak harta dan banyak anaknya. Itu sudah lagu lama. Ya, kata orangnya lagu lama. Sudah model lama. Para rasul, nabi zaman dulu juga seperti itu. Tidak usah kaget. Ya. Ini maka beliau diperintahkan bit ta'asi. Udah mencontoh saja para nabi, para rasul. Tidak usah kecil hati. Wa mukhbiruhu bi annahu ma yub'atsu ma ba'atsa Allahu nabiyan fi qaryatin illa kazzabu kazzabahu mutrafuha. Sekaligus sebagai pengkhabar untuk rasulnya bahwa tidaklah Allah mengutus seorang nabi di sebuah negeri, sebuah kampung kecuali kadzabahu, mendustakan kepada rasul, kepada nabi tersebut, mutrafuha, orang-orang yang hidupnya mewah, diberi kemewahan dunia, ya. Wattaba'u du'afa'uhum, kecuali ternyata Allah jadikan para pengikut nabinya itu orang-orang yang lemah-lemah di tengah mereka. Itu. Tuh, jadi Rasulullah SAW menghibur, termasuk kita ya. Karena Quran juga sebagai penghibur orang yang mengikuti para nabi dan rasul. Jadi kalau jenengan kita itu kok diberi nikmat oleh Allah tauhid, ngerti Islam yang benar, ngerti sunnah Nabi SAW, jangan kecil hati. Ya. Kalaupun mungkin kita dianggap orang yang lemah, ya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya kita orang diberi kemudahan, banyak harta dan banyak anak, tentu harus bertambah syukurnya, ya. Sudah dia diberi kemudahan harta, yang kedua diberi kemudahan oleh Allah taala mengikuti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus bertambah syukurnya. Ya. Para pendengar sekalian, jadi kata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat itu merupakan hiburan bagi beliau untuk jangan berkecil hati, ya. Sekalipun yang mendengarkan dakwah seruannya itu adalah orang-orang yang lemah seperti Nabi Nuh, sebagaimana ayat sudah kita lewati. Bagaimana Nuh mengatakan mendengarkan ucapan kaumnya, anu'minu laka wattaba'akal azalun. Kaumnya mengatakan, tokoh-tokohnya, apakah kami disuruh mengikuti ajakan engkau wahai Nuh, sedangkan orang-orang yang mengikutimu adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang lemah. Ya. Itu apa yang dihadapi oleh Nabiullah Nuh alaihi assalam. Ya. Nah, demikian pula Nabi Soleh. Nabi Soleh sama. Ketika para pembesar-pembesarnya kaum Nabi Soleh berkata, lilladzina stud'ifu, kepada orang-orang yang lemah, liman amana minhum, yang mau mengikuti dakwahnya Nabi Soleh, ata'lamuna anna salihan mursalu min rabbih, fatu'minun. Apakah kalian mengetahui bahwa Soleh itu utusan Allah, lalu kalian mengimaninya? Ya. Jadi demikianlah, dan itu sebagai ujian tentunya, ya, untuk menguji kesabaran orang mukmin, ya, agar semakin bersih hatinya di dalam mengikhlaskan ibadah kepada Allah untuk Allah. Ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah katakan, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Demikianlah kami telah jadikan pada setiap penduduk negeri, penduduk kampung, akabira mujrimiha, para pembesar-pembesarnya itu, mujrimiha, yang melakukan dosa. Ya. Liyamkuru fiha, untuk mereka membuat makar di negeri tersebut. Jadi, ma'asyiral ikhwah, para pendengar sekalian, seorang harus bersabar menghadapi segala macam bentuk kemaksiatan yang dilakukan orang-orang yang justru banyak hartanya, banyak anaknya. Ya. justru mereka yang banyak menolak, tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla dari ilmu ini. Harus bersabar, ya. Nah, dan telah datang juga riwayat kisah tentang Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Ya. Kenapa Fir'aun tidak mau mengikuti Nabi Musa, coba? Apa di antara sebabnya, coba? Di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-45. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang perjalanan dakwah Nabiullah Musa alaihissalam yang membawa dakwatut tauhid, mengajak manusia ikhlas beribadah hanya untuk Allah Ta'ala. Summa arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin ila Fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin faqalu anu'minu li basharaini mislana wa qaumuhuma lana 'abidun. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dan saudaranya, yaitu Harun, ya, dengan ayat-ayat kami, ya, dan kekuasaan kami yang nyata, mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Kepada Fir'aun dan mala'ihi, para pengikut-pengikutnya, para pembesar-pembesarnya, fastakbaru, dan mereka pun sombong, menolak seruan, ajakan Nabi Musa alaihissalam dan Harun. Wa kanu qauman 'alin, dan mereka adalah kaum yang sombong. Ya. Merasa lebih tinggi, merasa lebih besar karena diberi kedudukan kekuasaan yang besar di kota Mesir. Faqalu, lihat di sini, mereka lalu membandingkan keadaan dirinya dan keadaan para pengikut Nabi Musa. Anu'minu, apakah kami disuruh beriman? Libasyarain, kepada dua orang ini, Musa dan Harun. Orang-orang yang seperti kita, dia manusia, kita juga manusia. Wa qaumuhuma, dan kaumnya Nabi Musa dan Harun, lana abidun. Itu sebagai budak-budak kami. Ya. Di sini, mereka menganggap loh yang jadi pengikutnya Nabi Musa kan mereka juga orang-orang lemah yang ada di tengah kami. Maka kami orang besar disuruh ikut-ikutan sama orang kecil. Kita itu orang besar kok disuruh mengikuti model ibadahnya orang kecil. Masa harus sama? Harus beda lah ya. Masya Allah, itulah kesombongan Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang kembali kisah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus kepada kaumnya. Maka Al-Walid bin Mughirah, Al-Walid ibni Mughirah, ketika mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai Rasul. Dalam surat Az-Zukhruf 31. Lihat lebih jelasnya lagi ucapan Mughirah bin Mughirah, Al-Walid bin Mughirah, ketika mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah sebagai Rasul dan membacakan Al-Quran. Dalam surat Az-Zukhruf 31. Allah kisahkan, laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini adzim. Ya. Diterangkan oleh Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan rajulun min qaryataini adzim, kenapa Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang yang ada di qaryatain, ya, yakni dua negeri yang besar, ya. Yang dimaksud, kata Ibnu Abbas, dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya'nuna asrafu min Muhammad. Kenapa Quran itu tidak diturunkan kepada orang yang lebih mulia daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kok turunnya kepada seorang yang dia itu bukan orang besar, tokoh, tapi kok turunnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Imam Qatadah menukilkan ucapan Al-Walid bin Mughirah, "Lau kana ma yaqulu Muhammad haqqo anzala ala hadzal Qur'an aw ala Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi." Kalau seandainya apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW itu benar, apa yang diturunkan kepadanya dari Quran, atau yang diturunkan kepada Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi ini adalah seorang tokoh besar, orang yang punya kedudukan besar. Seharusnya kata mereka yang pantas dapat wahyu itu Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi, bukan orang yang seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kenapa? Karena Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi orang yang punya kedudukan tinggi di tengah masyarakatnya, memiliki banyak harta, besar kedudukannya. Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak punya harta. Tidak pantas dia mendapatkan kedudukan yang besar ini. Ya. Tapi yang pantas, kata orang jahiliyah, kata Walid bin Mughirah tadi, yang pantas ialah orang yang seperti Al-Walid, seperti Urwah bin Mas'ud tadi. Ya. Bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini merupakan anggapan orang jahiliyah. Seperti dalam ayat yang lain, surat Shad ayat 8, fa unzila alaihi dzikra min bainina, apakah diturunkan kepadanya Quran di tengah kami? Kata Imam Ibnu Jarir, yakni mengatakan mukhbiran an kil haula'il musyrikin min Quraisy. Itu adalah ayat itu merupakan pengkhabaran bagi kita semuanya tentang keadaan orang-orang musyrikin dulu. A'unzila ala Muhammadin ad-dhikra min bainina. Apakah Quran itu diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah kami? Walaysa bi asrafi bin nahasba, bukan diturunkan kepada orang yang paling besar nasabnya dan kedudukannya, hartanya, kedudukannya. Tapi kenapa kok diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ini merupakan prinsip-prinsip orang jahiliyah yang menuduh, menganggap bahwa kebenaran itu hanya dibawa oleh orang yang punya banyak harta dan banyak kedudukannya, dan pengikutnya juga hanya orang-orang yang banyak hartanya dan banyak kedudukannya. Dan prinsip seperti ini diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang mengenal kebaikan dari kejelekan itu adalah tidak harus banyak hartanya. Ya. Tidak harus orang itu punya kedudukan besar di tengah masyarakatnya. Kadang orang tersebut bisa jadi orang yang memiliki harta yang sedikit, bukan orang terpandang. Lihatlah hadis Bukhari. Tuba li 'abdin akhad akhidun bi'inani farasihi fi sabilillah. Tuba, ada yang mengatakan Tuba itu adalah tempat yang ada di dalam jannah. Tempat yang ada di dalam jannah. Atau Tuba maknanya sungguh beruntung. Bagi seorang hamba yang akhidhu bi'inani farasihi, memegang, mau mengambil, memegang tali kendali kudanya. Fi sabilillah, untuk berjuang di jalan Allah. As'asa ra'sahu, rambutnya awut-awutan. Mukhbiran qadamahu, kakinya juga berdebu. Ya. In kana fil harasah, kana fil harasah. Wa in kana fisaqah, kana fisaqah. Ketika dia berperang, kalau ditaruh di bagian yang bagian menjaga saja, harasah, di bagian belakang yang mengawat-awati pasukan, maka dia memposisikan diri di tempat harasah tadi. Ya. Karena pasukan itu pada bagian tengah, bagian penyerang, gitu ya. Nah, ini kalaupun ditaruh di bagian yang cuman harasah menjaga, dia bertugas di situ. Wa in kana fi saqah, demikian pula kalau dia ditaruh di bagian ya saqah, kana fi saqah. Idza istazana lam yu'zanna. Kalau dia minta izin tidak diizinkan. Kenapa? Orang ini orang rendah kedudukannya. Sehingga kalau minta izin mungkin tidak dipandang oleh orang yang dimintai izin. Wa in syafa'a lam yusyafa. Kalau minta syafaat tidak diberikan. Tidak ada yang kenal sih. Bagaimana minta kemudahan, wong tidak ada yang kenal. Artinya apa? Orang itu benar-benar kedudukannya sangat tidak dikenal oleh banyak orang. Tapi Masya Allah, dia itu berjuang di jalan Allah, sampai rambutnya aja awut-awutan. Kakinya berdebu. Ya, dia ikhlas, ditaruh di mana saja. Yang diharapkan hanyalah pahala di sisi Allah. Walaupun tidak dikenal banyak orang. Walaupun mungkin tidak banyak dianggap oleh banyak orang, namun dia tetap berjuang di jalan Allah. Lihatlah di sini, orang yang kondisinya seperti itu. Dan juga Nabi mengatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang semata-mata dari rupa dan harta kalian, walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum. Tapi Allah memandang kepada hati dan amalan kalian, hadis riwayat Muslim. Sehingga orang yang diberi harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, ya, itu bukan ukuran untuk kita membedakan kebenaran dan kebatilan. Namun kebatilan dan kebenaran itu dilihat dengan dalil yang telah diterangkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan yang telah dipahami oleh para salaful ummah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk selalu memahami dan mengikuti al-Islam was-sunnah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Kami kembalikan kepada penyiar, tafadhal.